bila di Palu gendang berbunyi mengalun lagu degerak hati jari jemari turut menyambut membentuk tari geraknya lembut jangan dicaci irama itu bunyinya asli rentak Melayu usahlah malu adat sendiri sematkan ilmu iman di hati dindingkan diri dari setan pada yang perlu jangan dinanti waktu berlalu ikar yang suci untuk yang satu hai marilah berjuang sambil kita berdendang hai marilah menjulang daya kita terkilang pergi kau menuntut ha! Tak dituntut asingkan mengaut ha! Kita yang melutut jangan ditirikan ha! Jangan diabaikan asingkan menelan ha! Kita yang kempunan budaya kita budaya bangsa jangan dilupa jangan dicela satu, bukan dua, lagu Melayu rentak kita. Bukan tiga, bukan empat, Islam mulia, agama tepat, juang berdendang hai marilah menjulang daya kita terkilang.